Nyeri tulang belakang obatnya apa? Cari tahu dulu nyerinya apa. Kalau dia masalahnya di otot atau sendi, ya harus dibenerin. Urut, pijet, seperti itulah. Ya, cari yang ahli. Saya dulu pernah, saya kemarin ke Semarang. Semarang itu kan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, engsel saya kan pernah copot ya. Copot jatuh. Jadi ini tulangnya ini kan, terus ininya itu harusnya kan begini nih. Ini tuh copot turun gitu. Dulu. Terus saya bawa ke ahlinya lah yang bisa masukin lagi. Terus udah dibenerin sama dia. Dimasukin lagi. Dan saya dibius menggunakan bantal. Jadi awal saya enggak bisa, dia sama saya begini gitu tuh. Mau bisa ngapa-ngapain, gini salah, gitu salah. Orang gimana copot begini kan hampir segini copotnya. Kebayang kan? Tapi karena alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu kan, wah ini baru saya ingat si bapak ini, saya bilang. Bawalah sama dia. Dia lihat saya kan, dia masih ngerokok gitu kan, turun dari mobil. Udah masuk dalam, itu kamar tempat terapi dia. Saya dulu duduk sama dia, mati aku, saya bilang. Bener sama dia, dipegang 3 orang. Sini sama dia, pak, 2 menit masuk lagi tuh tulang. Langsung bisa pegang teh saya. Habis itu. Dan kemarin saya jatuh lagi. Kemarin lagi gendong anak gitu kan, cerita tentang, ini cerita tentang tulang ya. Menarik tuh cerita tulang ini. Jadi subhanallah, kemarin saya lagi gendong anak di sini. Nurun jalannya gitu kan, subhanallah. Terpleset anak saya pegang kuat begini. Yang tangan ini sempat nahan, tapi gak sampai jatuh. Nah waktu nahan itu, sepertinya dia copot lagi. Sepertinya. Jadi waktu itu saya ingat, ternyata kalau kita ngerti caranya, itu kita bisa kembalikan. Jadi waktu itu saya langsung pak gitu kan, saya balikin lagi. Balik dia, bu. Masuk lagi, alhamdulillah. Kayak film kungfu gitu loh. Masuk sendiri. Ya, tapi agak pegel-pegel sedikit, tapi subhanallah masuk lagi gitu kan. Masuk lagi dia. Karena waktu dia kemarin itu saya ngerasain, wah ini kayaknya keluar lagi nih, saya bilang. Karena saya langsung keringat dingin. Keluar nih, saya bilang, harus gitu kan. Agak sakit sih, teman, masuk. Itu maksud saya hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sholat. Sholat itu adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Tapi sholatnya benar kayak apa? Kayak sholatnya Nabi. Sholat Nabi itu kayak apa? Ya bacalah di hadisnya. Ya, rukunya seperti apa, sujudnya kayak apa. Jadi orang-orang yang benar sholatnya, niscaya dia akan jauh dari penyakit seperti asma. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya dia pasti akan membuka paru-parunya. Saya tidak tahu, istri saya bilang, kayaknya abang lagi masa pertumbuhannya sekarang. Pertumbuhan itu kan berakhir di umur 20 tahun ya. Tapi kenapa begitu? Karena dia bilang baju saya mengecil semua. Dia dulu baju apa? Baju kaos itu kemarin-kemarin itu satu siku begini. Sekarang tuh naik ningkrang ke atas. Ini kenapa, saya bilang? Oh, saya baru tahu rahasianya. Nanti di kajian berikutnya saya kasih tahu. Semua dikasih tahu sekarang kan gak seru. Kita men-trigger growth hormone kita. Growth hormone kita itu bisa kita trigger dengan cara apa? Dengan cara kajian berikutnya. Kalau growth hormone muncul, apa yang terjadi? Subhanallah, Anda gak usah pusing-pusing lagi mikirin penyakit. Tubuh Anda akan merepair dirinya sendiri. Caranya gimana? Beri dia beban. Bukan kehidupan, beban saja. Berarti bahwa dokter nyuruh kami untuk latihan beban. Ya. Caranya gimana? Apa saya harus angkat barbel ke gym? Oh tidak, tenang aja. Bebannya ada pada berat badan Anda. Itu namanya latihan beban. Jadi ibu-ibu mulai sekarang, biasakan untuk lakukan, bapak-bapak juga tuh. 3 gerakan sih saya sarankan. Gerakan pertama adalah squat. Squat tau? Nah, itulah, nanti googling aja kalau gak tau. Tau lah ya. Gerakan kedua adalah push up. Oke, gerakan tiga adalah plank. Itu latihan beban. Kalau itu Anda lakukan, maka tubuh Anda akan nyeri. Betul? Kalau tubuh Anda nyeri, maka subhanallah, nyeri tadilah ya akan nanti memicu pengeluaran hormon. Kenapa binaraga badannya besar? Karena binaraga mengangkat beban berat yang akhirnya ketika berat itu terlalu, ketika berat itu memerlukan tenaga lain, maka tubuh akan mengeluarkan pembentukan growth hormon sehingga ototnya bertambah. Itu maksudnya. Ototnya bertambah ya, jadi berat badan bertambah? Enggak. Berat badan enggak tambah. Masa ototnya bertambah. Saya tahu dari mana masa otot saya bertambah atau tidak? Gampang. Kalau Anda pengen tahu masa otot Anda, memang ada caranya, ada alat ukurnya. Tapi kalau pengen membayangkan seperti apa masa otot Anda, lebih banyak lemaknya atau ototnya, maka lihat kalau Anda begini. Jangan sekarang. Lihat kalau Anda begini, kalau di sini gelimbir-gelimbir, maka ototnya enggak banyak kebentuk tuh. Jelas ya? Dan itu bisa Anda munculkan dengan cara apa? Sebenarnya gerakan-gerakan squat, plank, segala macam tadi, kebaikan dan pola yang sama itu ada pada gerakan sholat. Luar biasa kan sholat kan? Mulai dari ini yong. Makanya kalau lagi takbiratul ihram jangan begini. Kan kalau Anda baca hadisnya kan di sini. Atau enggak di telinga kan? Nanti coba tanya sama yang ahlinya lah, secara fikihnya. Ya, bersedekap di mana? Jangan di bawah, di sini. Kalau di sini, makanya ketarik. Coba deh di sini sama di sini, beda tarikannya. Kan gitu. Kalau begini, apa yang terjadi? Ekspansi dari paru-paru bertambah sehingga orang-orang yang kena asma biasa parunya begini. Ketika dia begini, dengan begini posisi gerakan seperti, maka dia akan ketarik, ketarik. Pasti ada otot lagi yang ketarik. Otot ketarik pasti menimbulkan nyeri. Apalagi kalau di gerakan yang ruku sama sujud itu, subhanallah, dahsyat itu. Ya, makanya sholat itu salah satu yang sangat disarankan ya, bukan disarankan, dihisab pertama kali. Apakah untuk tulang keropos apa herbalnya? Ada kalau nggak salah di IG resep tulang JSR di IG. Tapi ya kalau untuk hari-hari ya bawang-bawangan juga menguatkan. Bawang-bawangan itu bawang putih, bawang merah itu menguatkan. Pertanyaannya, kan kita gak biasa makan bawang. Terus diapain? Masukin ke sup. Paham kan? Anda ancurin bawangnya, cemplungin ke airnya, nanti airnya diminum. Kan itu makan bawang. Gitu loh. Gak usah, maksudnya gak usah terlalu memberatkan gitu loh. Jadi insya Allah itu bisa. Zaitun juga bisa Anda pakai. Dan madu juga, saran saya itu jangan di rumah itu, di rumah Anda sekarang coba usahakan tetap ada produk-produk herbal atau yang ada hadisnya, madu, habatus sauda, zaitun, ya coba usahakan ada tuh. Karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang ada kurma di dalamnya. Jadi kurma itu jangan cuma Ramadan doang. Dan Anda bisa bikin impusan juga pakai kurma kan bisa. Yang bisa menguatkan tulang apa dok? Kolagen, salah satunya ya. Kolagen itu atau mungkin vitamin E atau vitamin D itu ada pada zaitun atau ada pada biji durian. Ya, biji durian itu ada kolagennya. Ya, jadi kalau Anda dikasih durian, makan bijinya aja. Dibilang, santan yang dikonsumsi, bolehkah santan instan? Tidak. Santan buat peres. Dan kelapa itu adalah buah yang organik. Syukur banget kita ya, kelapa itu tinggi-tinggi sehingga petani itu tidak nyemprotin pestisida gitu. Kalau jahilnya luar biasa. Mana ada yang tanya juga tuh, dokter ada yang bilang katanya kurma itu disemprotin pestisida, gimana caranya? Pohon kurma tinggi-tinggi. Iseng banget petani nyemprotin pestisida gitu. Itu kan semprot kan pestisida kan? Makanya ya beras itu banyak masalah, beras zaman sekarang sih, karena penuh dengan pesticida. Jadi salah satu cara untuk hidup sehat, maka mulailah go organik, berasnya organik, saya organik. Belum ada rezeki, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki lebih untuk memberikan asupan yang baik untuk badanku, untuk bisa beribadah. Minta, jangan ngalah dengan nasib gitu. Ya, minta, akan Allah kasih.